yang dinukilkan oleh Syekh Abdul Rahman Syekh rahimahullah dalam tafsirnya, dinukilkan dari kitab Bada'i Fawaid Wallahu Ta'ala A'lam. Tentang apa yang menjadi indikasi bahwa suatu perkara itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau disyariatkan, bisa dia hukumnya wajib, bisa dia hukumnya mustahab. Tapi ini menunjukkan bahwasanya perkara tersebut disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala rahimahullah, wa kullu fi'lin azzamahu Allahu wa rasuluhu. Setiap fi'il yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya, au madahahu, atau yang Allah puji, ya, yang dipuji apa di sini? Yang dipuji adalah fi'ilnya, perbuatannya. Au madaha fa'ilahu li ajlihi, atau Allah puji, ya, pelakunya karena dia melakukan fi'il tersebut, melakukan apa yang dia lakukan. Au fariha bihi, atau Allah senang dengan fi'il tersebut, perbuatan tersebut. Au ahabbahu au ahabba fa'ilahu, atau Allah cintai, atau Allah cintai pelakunya. Ya, banyak kan tentang cintaan Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Allah mencintai orang-orang yang selalu bersuci. Maka taharah, ya, begitu juga at-taubah adalah perkara yang disyariatkan, adalah ibadah. Dari mana kita tahu? Karena Allah mencintainya. Au radiya bihi, atau Allah ridha, ya, terhadap perbuatannya tersebut. Au radiya an fa'ilihi, Allah ridha terhadap pelakunya. Aw wasafahu bitayyib awil barakah awil husn, atau Allah sifati perbuatan itu dengan kebaikan, dengan barakah, atau dengan kebagusan, keindahan. Aw nasabahu sababan limahabbatihi aw lithawabin ajilin aw ajilin, Allah jadikan perbuatan tersebut sebab dari kecintaan Allah, atau sebab dari ganjaran pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ajil, ya, segera, atau ajil yang diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au nasabahu sababan lidzikrihi liabdihi, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebab, ya, sebagai penyebutan hamba, penyebutan Allah terhadap atau tentang hambanya tersebut. Ya, Allah sebut hambanya tersebut, ya, dikarenakan apa yang dia lakukan. Nah, ini adalah juga bentuk indikasi tentang disyariatkannya dan cintai perkara tersebut. Auli syukrihi lahu, atau sebagai sebab syukurnya Allah kepada dia. Auli hidayatihi iya, sebab hidayah, petunjuk baginya. Auli irba'i fa'ilihi, sebagai sebab untuk meridai pelakunya. Awasafa fa'ilahu bitayyib, atau Allah mensifati pelaku dari perbuatan tersebut sebagai sesuatu yang, seorang yang tayyib, seorang yang baik. Awasafal fi'la bi'annahu ma'ruf. Ya, Allah sifatkan perbuatan tersebut adalah suatu perkara yang ma'ruf. Aw nafal huzna wal khaufa an fa'ilihi. Allah nafikan kesedihan dan rasa takut dari pelakunya. Aw wa'adahu bil aman. Allah janjikan rasa aman. Aw nasabahu sababan li wilayatihi. Allah jadikan perbuatan tersebut sebagai sebab untuk perwalian Allah, perlindungan, pembelaan, kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Au akhbara an du'air rusuli bihusulihi. Atau Allah khabarkan bahwasanya para rasul berdoa untuk mendapatkan perbuatan tersebut. Au wasafahu biqaunihi qurbatan. Atau Allah sifati perbuatan tersebut sebagai qurbah, perkara yang mendekatkan diri kepada Allah. Au aqsama bihi. Allah bersumpah dengan perbuatan tersebut. Au bifa'ilihi, atau orang yang melakukan perbuatan tersebut. Kal qasami bi khairil mujahidin wa igharatiha. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kuda-kudanya al-mujahidin, para mujahidin. Ya, menunjukkan di sini jihadnya di sini adalah perkara yang masyru'. Allahika Rabbu Jalla Jalaluhu min fa'ilihi. Atau Allah tertawa terhadap dikarenakan atau pada para pelakunya, ya, sesuai dengan kesempurnaan dan kemuliaan Allah. Au ajiba bihi. Allah kagum terhadap perbuatan tersebut. Fahuwa dalilun ala masyru'iyatil mushtarakah bainal wujubi wan nudub wan nadab. Ini sebagai dalil, sebagai indikasi menunjukkan bahwasanya perkara tersebut, ya, adalah perkara yang disyariatkan. Apakah disyariatkan sebagai suatu kewajiban ataukah sebagai suatu yang mustahab? Ya, kalau begitu banyak, ya banyak. Ini baru perkara yang disyariatkan. Ya, belum perkara yang dilarang, masih banyak kalau kita mau baca satu persatu. Tapi ini cukup sebagai isyarat. Ya. Karena ibadah mencakup dua perkara. Kita melaksanakan ketaatan dan meninggalkan apa yang dilarang. Sedangkan yang disyariatkan aja, ya, sudah disebutkan sebagian banyak indikasinya. Ya. Kalau yang dilarang, ya bisa dengan bahwasanya Allah membenci perbuatan tersebut atau ancaman Allah atau larangan Allah. Allah membenci terhadap pelakunya, ya. Atau Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya berlepas diri dari perbuatan tersebut. Ini adalah indikasi-indikasi yang menunjukkan suatu perkara tersebut dilarang. Apakah dilarang dikarenakan keharamannya atau dia hukumnya sebagai suatu yang makruh yang tidak disukai? Ya. Apa yang ingin ditunjukkan dari sini? Ditunjukkan dari sini bahwasanya sangat banyak kalau kita mau melihat perkara-perkara baik itu dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata itu adalah perkara ibadah yang mungkin selama ini kita tidak sadari. Ya, kita hanya terpaku bahwasanya ibadah itu adalah suatu ritualitas, suatu rutinitas, ya, sholat, puasa, zakat. Hanya sekedar itu saja. Lah, kita harus menggali-menggali, belajar dan belajar terhadap apa-apa perkara-perkara yang apa yang menunjukkan bahwasanya adalah kecintaan, dicintai oleh Allah. Ya. Menunjukkan bahwasanya ini dipuji misalnya, menunjukkan bahwasanya dicintai. Ya. Wallahu ta'ala alam, dan inilah yang menjadi hikmah diciptakannya jin dan manusia adalah agar mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Taib. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi. Taib, yang benar adalah ibadatihi, bukan ala ibadatihi sebagaimana ana baca tadi. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Tetapkan sampai di sini, subhanallahi wa bihamdih. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadzalu barakallahu fiik.